saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajmain. Sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz, bahagia bersama Al-Quran. Kita lanjut ke nasihat yang berikutnya dari Amr ibn Al-As. Laisal aqilu alladhi ya'rifu al-khayra minash sharri walakinahu alladhi ya'rifu khayrash sharraini wa laisa al-wasiru alladhi yasilu man wasalahu walakinahu alladhi yasilu man qata'ahu. Bukanlah orang yang pandai itu, yang cerdas itu, yang mengetahui atau yang bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Tidak sebatas itu saja menurut beliau. Walakinnahu, takkan tetapi orang yang cerdas itu adalah yang mengetahui khairasyarraini, yang terbaik di antara dua keburukan. Maksudnya yang mafsadahnya paling ringan. Jadi tingkatan lebih daripada sekadar membedakan mana yang baik dan yang buruk. Walaisal wasil, dan bukanlah orang yang menyambung tali silaturahim itu adalah orang yang sekedar menyambung tali silaturahim kalau ada yang menyambung tali silaturahim kepadanya. Jadi hanya membalas sifatnya. Tetapi yang disebut orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang tetap menyambung tali silaturahim meskipun dia dijauhi oleh orang tersebut dari kalangan kerabatnya misalnya. Nasihat ini adalah sebuah kaidah dasar dalam bab perbandingan antara ucapan dan perbuatan dan juga sikap. Sahabat yang mulia ini, Amr ibn Al-As, tidak menafikan, tidak menjelekkan orang yang sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Ini tidak dinafikan oleh beliau. Karena orang yang bisa membedakan yang baik dengan yang buruk adalah dipuji dalam Islam, sudah bagus. Akan tetapi yang dimaksud oleh beliau adalah derajat yang paling tinggi di antara derajat-derajat akal manusia dalam hal ini, dalam kasus ini, bahwasanya orang diberi taufik oleh Allah untuk mengetahui khairi asyarraini, yang terbaik di antara dua keburukan. Artinya sekali lagi yang paling ringan mafsadahnya, yang paling ringan keburukannya, dia bisa bedain. Maka ini tingkatan yang lebih dari sekedar membedakan yang buruk dengan yang baik. Jadi ada dua keburukan, dia bisa pilih mana yang lebih ringan. Atau dalam bahasa kaidah usuliyahnya adalah idza ta'aradat tu'al mafsadatani, jika datang dua mafsadah, dia bisa memilih jika ada dihadapkan pada dua keburukan, mana yang paling ringan. Dan kita tambahkan dalam hal ini, dan juga dia bisa memilih mana yang terbaik di antara dua yang baik. Ini yang disebut dengan tingkatan yang lebih dari sekedar membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dan pada momen inilah, pada kesempatan ketika kita dihadapi dua keburukan ini dan dua kebaikan bisa kita pilih, akan nampak kecerdasan seseorang dalam hal beragama, kecerdasan atau pemahamannya terhadap agama, dan kecerdasan akalnya. Karena kalau sekedar membedain mana yang buruk dan baik, orang belum belajar agama juga tahu. Artinya tidak perlu belajar fikih lah misalnya. Karena pada fitrahnya manusia sudah bisa bedain mana yang baik dan yang buruk. Tapi orang yang bisa membedakan antara yang terbaik di antara dua kebaikan, yang terburuk di antara dua keburukan adalah sangat sedikit. Karena bingung biasanya. Sama-sama mirip biasanya. Cuma kan ada kadar yang lebih dari salah satu keduanya itu. Karena dibutuhkan untuk tambahan ilmu untuk mengetahui atau membedakan dua keburukan. Dan pengalaman dan jauhnya pandangan, artinya jauhnya pemikirannya. Butuh orang yang butuh ketelitian. Mengenai hal ini, Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا عَلَى تَحْسِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَقْمِيلِهَا. syariat Islam itu datang dengan membawa unsur-unsur yang menuntun manusia kepada masalih, maslahat, kebaikan, dan menyempurnakan kebaikan itu. Kita kenal dengan al-maqasid asy-syar'iyyah al-khamsah. Tujuan daripada syariat itu ditetapkan ada 5. Satu, untuk hifdzuddin, menjaga agama ini. Maka disyariatkanlah jihad misalnya, atau disyariatkanlah hukum pancung bagi yang murtad, agar tidak ada orang main-main dalam agama. Untuk menjaga agama ada syariat. Hifdzul aql, untuk menjaga akal, disyariatkanlah hukum cambuk bagi peminum khamr, agar orang tidak sembarangan jual barang yang merusak akal. Hifdzul mal, tujuan yang ketiga, menjaga harta, disyariatkanlah hukum potong tangan. Meskipun kalau kita ingin meng-counter orang-orang yang mengatakan hukum Islam kejam, ada potong tangan, kita harus lihat dulu, hukum Islam tidak semudah itu main potong tangan orang. Kalau ada orang miskin mencuri, sebelahnya orang kaya yang tidak mau peduli, orang kayanya akan dihukum, dalam artian dihukum lain, bukan hukum potong tangan. Jadi dia tidak sembarangan dipotong. Begitu juga dengan perkara zina misalnya. Maka dalam untuk menjaga keturunan atau untuk hifdzun nasl yang keempat, disyariatkanlah hukum cambuk bagi yang masih bujangan dan rajam bagi yang sudah menikah. Tapi itu pun sekali lagi tidak sembarangan. Dari zaman Nabi hingga sekarang tidak ada terjadi dilaporkannya orang yang berzina dengan saksi 4. Di zaman Nabi saja semuanya adalah dengan ikrar, pengakuan, seperti yang terjadi pada Al-Ghamidiyah. Itu pun harus nunggu dia hamil, harus lahiran dulu, setelah lahir harus nunggu menyusui dulu 2 tahun. Jawab tidak gampang, untuk tidak mudah. Bahkan Nabi kalau selalu mengingatkan, kalau bisa jangan ada dibawa ke sini kasus itu. Artinya sudah istighfar saja kamu bertobat kepada Allah. Tapi kalau sudah sampai ke meja qadhi, ya sudah, harus ada hukum, hudud yang berjalan. Kemudian yang berikutnya juga adalah untuk hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Maka disyariatkanlah hukum qisas. Ini pun sekali lagi tidak segampang, tidak semudah seperti yang digambarkan oleh orang di luar Islam, bahwa mereka mengatakan syariat Islam itu begitu kejam. Kemudian juga beliau di akhir ucapannya atau nasihatnya, bahwasannya ada penjelasan mengenai wawasan bagaimana memperkuat kecerdasan orang itu terlihat ketika dia mampu mentarjih, memilih yang lebih kuat ketika terjadinya atau dihadapkan pada 2 masalah yang mengandung maslahat dan yang satunya mengandung kerusakan. Dia akan terlihat kecerdasannya saat bisa memilih dengan dasar nas-nas syar'i tentunya. Kemudian ucapan Amr ibn al-As pada bagian yang kedua adalah yang mengenai menyambung tali silaturahim. Orang yang menyambung tali silaturahim menurut beliau adalah bukan sekedar orang yang bila ada orang yang bersilaturahim kepadanya baru dia menyambung silaturahim. Jadi harus ada yang nyambung dulu baru dia nyambung. Kalau enggak mau dia. Ini menurut Amr ibn al-As bukan yang disebut al-wasil, bukan orang yang menyambung tali silaturahim. Tetapi orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang tetap menyambung tali silaturahim meskipun orang yang disambungkannya itu memutusnya, tidak mau mendekatinya. Dan kaidah ini diambil dari Mishkat An-Nubuwah, tentu dari mutiara nasihat Nabi, hadisnya. Dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan dari hadisnya juga diriwayatkan oleh anak Amr ibn As, yaitu Abdullah ibn Amr ibn Al-As, laisal wasilu bil mukafi, orang yang menyambung tali silaturahim bukan hanya sekedar membalas tali silaturahim, walakin al wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Tapi yang disebut orang yang menyambung tali silaturahim adalah bila tali silaturahim dia diputuskan, dia tetap menyambungnya. Maknanya sudah kita ungkapkan tadi. Kemudian juga di akhir dari nasihat ini ada satu riwayat yang dimana dikatakan dalam Sahih Muslim bahwasannya anna rajulan qala ya Rasulullah innali qarabatan asiluhum. Wahai Rasulullah, saya mempunyai kerabat yang mana saya selalu menyambung tali silaturahim kepada mereka. wayaqta'uni, tapi mereka enggak mau, mereka tidak membalasnya dengan kebaikan pula, tidak menyambung tali silaturahim kepada saya. Aku berbuat baik pada mereka sedangkan mereka berbuat buruk padaku. Saya selalu memperhatikan mereka, mereka pura-pura enggak kenal sama saya. Kalau kondisinya kayak begitu, kamu seperti orang yang memberi makan atau memberi makan mereka. Al-mal itu ar-ramad al-har. Seolah-olah kamu nyuapin mereka batu bara yang perih, yang apa panas. Maka Allah akan tetap menjadi penolongmu selama engkau tetap dalam kondisi seperti itu. Artinya tetap menyambung tali silaturahim, tetap memperhatikan mereka meskipun mereka tidak membalasnya. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua, saya dan Anda, untuk menjadi manusia dan muslim yang lebih baik. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Nasihatku untukmu.